إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan dari materi rutin kajian kita malam Selasa, yaitu tafsir surat-surat mufassal. Dan surat-surat mufassal adalah dimulai dari Al-Hujurat, sebagian menyebut dari Qaf, hingga surat An-Nas. Dan Al-Mufassal ada tiga macam, yaitu Tiwal Al-Mufassal dari Qaf atau Hujurat sampai yaitu Amma Yatasaalun, dan Ausatul Mufassal dari Amma Yatasaalun hingga Ad-Duha, dan Qisar Al-Mufassal yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dan kita masih di tafsir surat At-Taghabun, dan dia adalah surat di antara surat-surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah adalah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Dan mayoritasnya di Mekah itu sendiri, dan terkadang di luar Mekah. Yang jelas sebelum hijrah, maka dia termasuk surat-surat Makkiyah. Adapun Madaniyah yang turun setelah hijrah, dan kebanyakannya di Madinah dan terkadang di luar Madinah. Di pertemuan yang lalu At-Taghabun kita sampai pada ayat ke 11, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa kecuali atas seizin Allah semuanya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang mau beriman kepada Allah, niscaya Allah akan bimbing kalbunya, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Yahdi qalbahu, Allah berikan hidayah pada kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah adalah yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kemarin kita baca sebagian dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa firman Allah ini, wa may yu'min billah yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah pada kalbunya. Ini ada dua macam. Yang pertama, fi maqamil masaibil khas, pada situasi kondisi yang terkait dengan musibah yang menimpanya secara khusus. Artinya Allah memberikan hidayah kepada seseorang ketika ia sedang menghadapi musibah yang menimpanya. Jadi apa yang Allah janjikan, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah pada kalbunya, yaitu dalam menghadapi musibah tadi yang menimpa. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dikaitkan dengan awal ayatnya, ma asaba min musibah illa biznillah, tidak ada satu musibah pun. Dan di situ musibah dengan nakirah, dengan tanwin, pada konteks siyakin nafi, pada kalimat negatif, ma asaba, tidaklah menimpa, ya, suatu musibah pun, tidaklah yaitu terjadi satu musibah pun, apapun musibah itu, berbentuk apapun, besar maupun kecil. Apakah musibah menyangkut kesehatan, jiwa, raga, terluka hingga meninggal dunia, ataukah musibah terkait dengan keluarga, anak, ataukah orang tua, keluarga, sanak kerabat, ataukah musibah menimpa harta, kebangkrutan, rugi, khianat, dicuri, hilang, atau musibah yang lainnya. Dan yang terbesar adalah musibah terkait dengan hal agama. Seorang yakni jadi rusak agamanya, waliyadzubillah, akhlaknya, akidahnya. Dan lekarannya para ulama paling mengkhawatirkan adalah bab tersebut. Musibah terbesar, musibah dalam hal terkait dengan agama kita. Seorang yang tadinya rajin sholat, kemudian dia menelantarkan sholat, waliyadzubillah, kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat menunda sampai akhir waktu, kadang sholat dengan cepat atau seenaknya, musibah. Oleh karena yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, Allahumma la taj'al taib musibatana fi dinina. Dinukil Nabi SAW berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan musibah kami yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Nabi SAW diuji, yaitu anak yatim meninggal ayahnya waktu kecil, menyusul ibunya, dan di depan matanya Nabi melihat ibunya meninggal di tengah perjalanan dari Madinah mau pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan melihat ibunya meninggal, kakeknya iba, diasuhlah beberapa waktu, kakeknya pun meninggal, berganti ke pamannya Abu Thalib. Dan ketika Nabi nikah punya anak-anak, demikian seluruh anak-anak Nabi pun habis meninggal semua di masa hidup Nabi kecuali Fatimah. Nabi diejek, dihina, fitnah, bahkan diancam bunuh, terluka di jalan Allah, berbagai urusan dunia, tapi tidak dalam agama beliau. Dan beliau berdoa, ya Allah janganlah engkau timpakan musibah kepadaku dalam urusan agamaku. Itu Nabi SAW. Nah, Nabi SAW pernah diberi pilihan, apakah mau menjadi nabiyun malikan, nabi tapi raja kaya raya, ataukah rasul tapi bukan raja, abdun rasulah. Dan Nabi memilih rasul tapi hamba biasa, bukan yang kaya raya, sehingga rasul tingkatannya lebih tinggi daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi dan tidak sebaliknya, belum tentu setiap nabi itu rasul. Nabi SAW disebutkan para ulama, barang siapa tertimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa kepada Rasulullah SAW dalam peperangan, terkait dengan keluarga, terkait dengan fitnah dan berbagai macam. Ingatlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula para anbiya, para nabi. Di mana Nabi Muhammad SAW ketika mendapat suatu gangguan, rintangan, beliau pun juga mengingat salafun salih, pendahulu kita yang saleh, mengingat pendahulu beliau. Ya, ketika ada suatu ucapan yang menyakitkan beliau, maka dan beliau membagi-bagi ghanimah, ada yang dapat bagian banyak, ada yang sedikit, dengan yaitu yang beliau pandang terbaik. Dan adil tidak mesti rata, tapi ada yang memprotes, iqdil ya Muhammad, bersikap adil engkau ya Muhammad, demi Allah ini pembagian tidak ikhlas karena Allah. Nabi dituduh seperti itu. Nabi SAW mengatakan, rahimallah akhi Musa qad udhi aktsar min hadza fasabar, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, disakiti lebih daripada ini dan bersabar. Nah, itu Nabi mengingat Nabi Musa, dan begitu yang seterusnya. Mereka dijadikan contoh-contoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur kita, untuk menjadi uswah hasanah, suri tauladan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan termasuk di antara hal yang menghibur, menguatkan seorang muslim dalam menghadapi musibah, dan masing-masing memiliki tantangan dalam hidup, dengan berbagai macamnya, yang kadang orang wang sinawang ya. Kadang melihat orang kok kepena, kok begini begitu, belum tentu kita mendapat apa menghadapi kehidupan atau musibah seperti orang tersebut. Kita mampu, yang satu diuji dalam terkait istrinya, satu diuji terkait dengan orang tuanya, satu diuji terkait dengan anaknya, satu dengan tetangganya, satu terkait hartanya, satu dengan kesehatannya, dan berbagai macam. Maka dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimbingan untuk diantaranya mengingat musibah yang lebih besar menimpa selain kita, sehingga seseorang mendapati ternyata yang tertimpa musibah bukan hanya saya, ada selain saya bahkan lebih besar musibahnya daripada saya. Dan dia pun husnuzan kepada Allah, innallaha idza habbal qauma ibtalahum, jika Allah mencintai suatu kaum Allah akan menguji mereka, ya, menimpakan musibah ya padanya, tapi ada ujian. Faman radhiya falahu ridha, siapa ridha dengan ketetapan Allah dia akan mendapat ridhonya Allah, dan siapa yang bersyukur pada siapa yang murka dengan ketetapan Allah dia pun akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang muslim selalu bainar raja' wal khauf, antara raja' dan khauf. Dia pun juga ingat ayat yang lain ya, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa yang menimpa kalian adalah karena sebab ulah kalian. Wa ya'fuan kathir, dan Allah telah mengampuni yang banyak. Untuk seorang itu introspeksi lebih dekat kepada Allah dan seterusnya. Dan ini pernah kita sebutkan juga dalam Ibnu Qayyim ya, bahwa man raddahul man'u ilallah fahuwa ata. Barang siapa yang tidak diberi sesuatu, dia pengen sesuatu, mendambakan sesuatu, ternyata belum diberi oleh Allah. Kok saya enggak keturutan ya, pengen ini enggak dapat, pengen itu enggak dapat, tetapi justru itu mendekatkannya kepada Allah. Semakin dia dekat sama Allah, maka ketahuilah hakikatnya itu pemberian. Sebaliknya, wa man raddahul ata, atau dan siapa yang diberi sesuatu, justru menjauhkan dia dari Allah. Ya, maka itu bahwa mana apakah itu adalah suatu yaitu dia pada hakikatnya tidak diberi. Bisa jadi seseorang mendapatkan nikmat THP, mendapatkan motor, mendapatkan nikmat ini itu, tapi kalau semakin tidak bersyukur kepada Allah, dia gunakan berbagai hal untuk maksiat, dan dia semakin ya larut dalam keduniaannya ya, meninggalkan ibadahnya, taklimnya ya, terfoya-foya dengan apa yang dia dambakan, hakikatnya yaitu dia tidak diberi. Hakikatnya tidak diberi. Karena itu Syekhul Islam Taimiyah mengingatkan ya, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fa'alam annaha baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu tapi belum mendekatkanmu kepada Allah, ketahuilah nikmat tersebut adalah bencana. Jadi ujian dan musibah itu bukan hanya berupa sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau musibah sesuatu yang tidak kita sukai, banyak orang sadar. Gimana mas kabarnya? Qadarullah saya sedang diuji. Kenapa? Baru kurang enak badan berapa hari ini, bisa sadar kalau sakit itu ujian. Tetapi kadang seorang tidak sadar diberikannya dia berbagai nikmat demi nikmat dan nikmat yang tidak dia syukuri, sesungguhnya itu adalah ujian yang besar. Maka ujian dari Allah bukan hanya melalui musibah tapi juga nikmat. Disebutkan terkait apabila seorang tertimpa musibah ya, disebutkan illa binillah, tidaklah itu menimpa kecuali dengan izin Allah, tetapi dia beriman yakin itu dari Allah ya. Sesuatu yang Allah takdirkan tidak bakal luput. Allah takdirkan terkena fulan tidak bakal luput. Sesuatu yang Allah tidak akan kenakan kepada fulan, ya dia tidak akan terkena. Mengimani seperti itu, maka inilah bentuk hidayah kepada kalbunya. Ini yang dimaksud pada maqam al-awwal yang pertama. seperti dinukil tafsiran dari Ibn Abbas dan seterusnya tentang ayat ini. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, yakni yakin kalau ini datang dari Allah, ya. Dan Allah menguji saya. Tinggal saya ridho apa enggak. Ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi Sulaiman ketika dapat nikmat dan nikmat Rabbi habli, ya. Mulkan la yam bagili ahadin min ba'dik innaka antal wahhab, wahai Rabbku, berikan aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Tidak ada seorang pun punya kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Allah kabulkan, berikan dapat kerajaan ini. Tapi Nabi Sulaiman menyadari, ya, hada ya fadl apa adalah fadilah atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk dia Allah mengujiku, aku bersyukur ataukah ingkar. Itu. Sehingga apa namanya? Makam yang pertama, kedudukan pertama terkait ayat ini, siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah pada kalbunya. Ketika dapat musibah, dia kemudian yakin itu datang dari Allah, ya, dan dia berusaha untuk menahan diri, menyabar-nyabarkan diri, ya, dalam menghadapinya, maka itulah bentuk hidayah Allah kepada kalbunya. Dan ada bentuk yang kedua, sifatnya umum, yaitu siapa beriman kepada Allah dengan cakupan-cakupannya, iman kepada rububiyatullah, uluhiyatullah, asma wa sifat yang dibahas di pelajaran akidah, maka Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya. Bukan hanya ketika ditimpa musibah, tapi ketika dapat nikmat, ketika hidup, ketika apa saja, dengan dia beriman kepada Allah. Ini bentuk yang kedua. Kalau tadi yang pertama khusus terkait ketika menghadapi apa? Musibah. Tapi disebutkan Al-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amma ma yata'allaku biha min haitsul umumil lafzi. Adapun yang terkait dengan hidayah tersebut dari sisi keumuman lafaz, karena dalam kalimat kedua, wa may yu'min billah, barang siapa mau beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kalbunya, umum, enggak disebut terkait musibah, keumuman lafaz. Fa innallaha akhbara anna kullaman aman, maka dalam ayat ini Allah mengabarkan, kata Syaikh Sa'di, bahwa barang siapa mau beriman, ai al-iman al-ma'mur bih, yaitu keimanan yang diperintahkan, bahwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan konsekuensinya tentunya kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, ya, dan takdir. Kenapa? Karena sudah iman kepada Allah, ada kalamnya, kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan berbagai macam tanda, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Kalau dia sudah percaya, maka berikutnya Allah memerintahkan dia untuk beriman kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, dan seterusnya. Maka disebutkan dia juga beriman kepada qadar, takdir, ketetapan Allah, khairihi wa syarrih, yang baik maupun buruk. Yang baik maksudnya takdir yang menimpanya yang sesuai dengan harapan dia, ataupun takdir yang tidak diharapkan, yang menyakitkannya, yang membuatnya bersedih, yang membuatnya gundah gulana, galau. Takdir yang tidak mengenakkan, dia tetap mengimaninya. Wa saddaqa imanahu bima yaqtadhihi imanu. Dan dia membenarkan atau dibuktikan, ya, dengan keimanannya tersebut atas konsekuensi keimanannya, min lawazimihi wa wajibati, keharusan dari keimanan, konsekuensi dari iman terhadap takdir Allah, berarti menerima. Ya, wa anna hadza as-sabab alladhi qama bihil abdu akbaru sababin li hidayatillahi lahu. Dan bahwasanya sebab yang dia laksanakan ini, jika seorang hamba melaksanakan sebab ini, yaitu beriman kepada Allah dengan rentetannya, termasuk takdir yang Allah tetapkan, itu ketetapan Allah, itu sudah Allah gariskan, itu sudah Allah putuskan, dia menerima, mengimaninya. Ini merupakan akbaru sabab lihidayatillahilah, sebab terbesar hidayah yang akan Allah berikan kepadanya. Fi akwali dalam ucapannya, wa af'alihi dalam perbuatannya, wa jami'i ahwalihi dan semua kondisinya. Wa fi ilmihi wa amalihi pada ilmunya, pada amalannya. Dan perlu kita ingat, ilmu itu miftah, kunci dan pembuka itu semua. Oleh karena itu hasungan untuk belajar itu banyak sekali dalam dalil-dalil syariat agama kita, ayat hadis banyak sekali. Anjing saja yang berilmu dengan yang tidak dibedakan. Anjing terlatih disebut kalbul mu'allam, ya, dipelihara untuk tiga kepentingan, ya, boleh. Yang selainnya dihukumi berbeda, apalagi manusia. Hudhud selamat dari apa hukuman Nabi Sulaiman karena tahu satu ilmu yang tidak diketahui oleh pasukan yang lain. Dia tahu sebuah kerajaan di sana, ada kerajaan besar dipimpin seorang wanita menyembah selain Allah. Kabarkan gak jadi dihukum oleh Nabi Sulaiman. Dan banyak lagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Miftahud Darus Sa'adah, sekian banyak sisi-sisi keutamaan ilmu. Maka ilmu itu membukakan segala macam hal. Memandang, menyikapi, mengetahui kondisi hukum dan berbagai macamnya. Ya jual beli, ya wakaf, ya sampai dalam hal apa saja, ya. Seperti kita lalu, ini dari mulai ini proses seorang dari meninggal diapakan, terus ini begini, ini sebenarnya bagaimana hukumnya? Keluarga minta begini bagaimana, kita usaha begini begitu. Dan subhanallah, kadang-kadang ada beberapa kondisi yang kita terbentur, tidak bisa seperti ini, ambil yang lebih ringan. Dan banyak sisi, ya, banyak sisi. Itu kunci pembukanya adalah ilmu. Oleh karena itu asungan terus dalam syariat untuk mempelajari ilmu agama, ya. Dikatakan Syekh Sa'di rahimah ta'ala, dan itu jalan tercepat dan ya termudah menuju jannahnya Allah SWT yang disebutkan para ulama, ya. Jalan tercepat, siapa ingin menuju, yaitu dimudahkan jalan, dia ingin pergi ke suatu kota, suatu daerah, ingin yang tercepat, jalan yang mulus, tidak naik turun, tidak berlubang, tidak banyak cekatan kesana sini, tapi lurus cepat sampai tempat dan tujuan. Maka asir ilallah, menuju Allah, diterangkan para ulama, akrabuha wa asaluha sabilul ilmu, jalan ilmu, talabul ilmu, ya, jalan Allah, yandra menuntut ilmu, ya. Dan itu jalannya para anbiya, para nabi, ya. Ya, salah satu diantara bentuk jihad, ya, yaitu mempelajari ilmu agama Allah SWT. Kalau Syekh Sa'di, rahimahullah ta'ala, Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya ini mengatakan, wa hadza afdal jazaa' yu'tihi Allahu li ahli iman. Hidayah yang Allah berikan tadi, ya, karena seorang beriman kepada Allah dan dengan konsekuensinya, maka Allah berikan hidayah, bimbingan kepadanya. Ini merupakan pembalasan, seutama-utama balasan yang Allah berikan kepada ahlul iman. Hidayah itu sangat-sangat mahal harganya, yang subhanallah, alhamdulillah, ketika Allah berikan hidayah, ya, pada kita, dan kita juga khawatir setiap orang yang hidup tidak ada yang tahu fitnah demi fitnah, godaan demi godaan, ujian demi ujian. Innal hayy, yang masih hidup, la tu'man alil fitnah, tidak ada dirasa aman dari ujian. Tapi berusaha dan dengan ilmu terus. Nah, ini ilmu ini menjaga. Ya, kalau harta itu butuh kita jaga, ya, ilmu kita jaga, dia pun menjaga kita. Allah SWT berikan hidayah, itu luar biasa mahal. Banyak, berapa orang cerdas demikian jenius pun, tetapi dalam keadaan kafir ketika dia tidak dibukakan kalbunya. Ibarat matanya sehat, tidak buta, rabun, ya, tidak ada katarak atau kotoran pun dalam matanya, tajam pandangan matanya, tapi tidak ada sinar menyinari, gelap gulita, seperti diumpamakan Syekhul Islam, tidak bisa lihat. Itu perumpamaan akal dengan hidayah. Pakai akal saja tanpa hidayah, secerdas-cerdasnya manusia tidak bisa dapat hidayah, tidak bisa lihat. Dan begitu pula sebaliknya, ya, istilahnya seorang tidak mau menggunakan akalnya, barat mata, sinar seterang apapun di siang hari, kalau dia buta, dia enggak mau acuh tak acuh. Dia orang yang cerdas, tapi dia enggak mau belajar, enggak mau lihat ini, enggak mau lihat itu, enggak. Ya, bagaimana dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar? Dia enggak belajar. Dia tidak gunakan akal yang Allah berikan untuk memahami ayat-ayat, memahami hadis-hadis sahih, memahami kalam ulama, padahal dia diberikan kecerdasan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia usahakan, dia upayakan pemahaman. Ya, sehingga untuk hidayah dan sebagaimana tadi, ketika seorang diberikan hidayah oleh Allah, betul-betul itu adalah fadilah dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. La bihaulina wala bikuatina. Ingatkan Syekh Mubil, bukan karena kekuatan kita, daya, kemampuan, kecerdasan kita, sama sekali. Itu zalika fadlullah, betul-betul fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengasung, sebagaimana tadi al-jazaa' min jinsil amal, Allah mengasung untuk melakukan usaha dan sebab, ya, bukan hanya berpangku tangan menanti keputusan Allah, tetapi berusaha ke arah Allah Subhanahu wa taala, mendekat ridhonya, mencari ridho dan rahmatnya, ampunannya. Itu siapa mau beriman, percaya, yakin dengan Allah, ya di qalbah, Allah akan berikan hidayah pada qalbunya. Qala kama qala ta'ala mukbiran annahu yuthabbitul mu'minin fil hayatid dunya wa fil akhirah, sebagaimana Allah beritakan bahwa Allah akan meneguhkan kaum mukminin di kehidupan dunia maupun di akhirat, baik mulai alam barzakh, di alam kubur, di padang mahsyar, hingga melewati sirat, jembatan di atas punggung jalan, dan seterusnya. Wa aslus sabat, yang diterangkan para ulama, man istaqama alaihi bid dunya istaqama alaihi fil akhirah. Siapa istiqamah di atas jembatan dunia, di atas jalan Allah, Allah akan kokohkan dia di atas jembatan akhirat kelak. Ya. Nasallahu taufik. Qala wa aslus sabat, sabatul qalbi wa sabru wa yaqinu inda wurudi kulli fitnah. Dan fondasi keteguhan, fondasi ketegaran, ya, adalah sabatul qalbi wa sabruhu, adalah keteguhan kalbu dan kesabarannya, wa yaqinu, dan keyakinannya, dia yakin, inda wurudi kulli fitnah, ketika datang setiap fitnah, ketika datang setiap ujian. Dan bagaimana dia bisa yakin kalau enggak tahu ilmunya? Apa yang dia yakini? Tidak mungkin. Dia bersabar dalam hal apa? Demikian pula kalbunya. Maka tadi kita sebut ilmu itu pembuka segala sesuatu biiznillah. Maka ketika dia mengetahui dan dia menyabarkan diri dan dia meyakini sesuatu, ini tidak sia-sia. Masing-masing orang, masing-masing ikhwah itu macam-macam perjuangannya. Ya. Ada yang masya Allah, oh, anaknya lebih dari 5 ngelangsir anaknya untuk sekolah, masuk 7:30, ya, itu nggak bisa kita deket, cuman ngelangsir dari ujung, ada yang dari utara, ada yang dari ujung kulon, bukan ujung kulon Jawa Barat ya, kulon Progo, dari macam-macam, ada yang dari lor sana, ujung atas ngelangsir, ya, harus berangkat pagi, jadinya naik motor, taruh anaknya ke pondok pagi, berangkat lagi, jemput lagi, taruh lagi. Dan dia yakin, saya yakin ini enggak sia-sia Ustaz, insyaallah. Barakallahu fiik, masyaallah, jazakumullahu khairan, ya. Luar biasa, ya. Jadi masing-masing perjuangan, ya. Masing-masing perjuangan. Baik. Dan jangan melihat satu sisi, oh, saya ini repot apa istilahnya, pontang-panting suruh belajar, bayar SPP juga berat, mau begini begitu. Masing-masing ada apa istilahnya perjuangannya. Ya, kadang seorang tidak melihat, ya. tidak tahu kondisi, ya, disangka gedungnya makrong-makrong, sekolahnya berarti sekolah subeng, ya nggak tahu berapa tiap tahun tuh defisit utang opora boris pokoknya maku, masya Allah bertambah berkembang macam-macam. Ya. Jadi tiap-tiap orang memiliki ujiannya. Ya maka dari syariat mari kita saling menguatkan. Yang bicara ini sangat lemah. Ya. Kita saya menyadari sangat-sangat lemah. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala maka butuh kita majlis, butuh kita saling mengingatkan, membaca kalam ulama. Ya. Mereka yang sudah meninggal, wafat dengan tulisan-tulisan indah seperti ini. Ya. Para ulama. Contoh-contoh indah dan mulia bagi kita. Ambil contoh dari orang yang sudah mati. Karena orang yang hidup, ya bukan berarti kemudian kita anggap semua yang hidup jelek, bukan. Tapi tidak tahu hari berikutnya, bulan depan, dua bulan lagi, setahun depan, tidak ada yang tahu kita. Maka mereka-mereka yang telah mendahului kita meninggal, disebut di atas alal khair, ya, kita ikuti, kita baca kita mereka ini salah satu usaha. Faqala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia maupun di akhirat. Sampai di alam barzah ketika ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Jawab, "Rabbi Allah." Wa man dinuk? Apa agamamu? Dini Islam. Dan seterusnya, bukan dari hafalan. Tapi dia akan dibuat bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan akidahnya, amalannya ketika di dunia pada sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul iman ahdan nas quluban wa atsbathuhum indal muzijat al muqliat. Maka ahlul iman adalah orang yang paling terbimbing kalbunya, paling mendapatkan hidayah kalbunya dan paling kokoh, paling teguh di setiap muzaijat, mukliat, di setiap hal yang menggemparkan, menggegerkan, mengguncang, datang suatu ini, entah bencana, entah datang ini, datang itu. Ya. Karena ketika dapat nikmat pun mereka diingatkan, jangan-jangan ini istidraj, hati-hati. Jangan-jangan ini nikmat, ya. Istidraj dari Allah, banyak-banyak istighfar. Apa itu istidraj? Bahasa Jawanya dilulu, diberikan. Pengen apa kasih, pengen apa kasih. Padahal dia terus berbuat jelek, kekurangan, maksiat, dikasih terus sampai bagiannya di akhirat berkurang. Bahkan bisa jadi tidak dapat bagian di akhirat waliyadzubillah. Dapat nikmat khawatir terus sehingga bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian ketika sedang tenang, sedang aman, dia pun ingat nikmat aman, sebagian saudara kita hidup di tengah konflik, ya. Mau pergi ke masjid saja tengok kanan, tengok kiri, ya. Di Yaman pemberontak, ya, Syiah, ya. Mau keluar ke masjid saja harus perhatikan ini, ya. Sebagian guru-guru kita sudah, Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah wa ghafarallahu lah, ya, keluar di Brondong mau ke masjid di Brondong Syiah wafat. Syekh Yasin Al-Adni bom mobilnya, ya, subhanallah, ya. Dan beberapa yang lain-lainnya, sebagian tersisa dan yang lain-lainnya macam-macam. Dan termasuk kondisi paling aman adalah Mekah, doa Nabi Ibrahim diijabai, ya, berbeda dengan di sebagian daerah, bahkan di masjidnya para nabi di Baitul Maqdis di Yerusalem kadang aman, kadang ada konflik, kadang di begitu, tempat lain ada begini begitu, kadang berapa lama Aljazair, kadang Mesir, Libya, beberapa tempat begini begitu. Maka kondisi aman kita syukuri, semoga Allah berikan tambahannya aman. Dan itu pun seorang khawatir. Wadzalika lima ma'ahu minal iman. Tadi disebutkan bahwa hidayah adalah pemberian terutama, pemberian terbesar, ya, afdalu jazaa. Pemberian terbesar, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada ahlul iman. Dan itu adalah betul-betul fadilah, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman. Itu mengingatkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, mengasuh kita untuk tetap berusaha istiqamah dan terus mengupayakan usaha sebab-sebab iman tetap terus. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ihdina ila dan ihdina ala siratul mustaqim. Yang belum tahu supaya beritahukan ya Allah, dan yang sudah tahu berilah petunjuk kami di atas jalan yang lurus, maksudnya supaya tetap terus bisa di atas jalan tersebut sampai mati. Dan disebutkan bahwa ahlul iman adalah orang yang paling demikian teguh menghadapi berbagai macam, yaitu hal yang menimpa, muzijat yang mengejutkan, mukliat yang mengguncangkan, apakah bencana, apakah peperangan atau hal yang lain-lainnya. Ya. Meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tatamannau liqa'al aju, jangan kalian berharap bertemu musuh, cari-cari masalah, cari-cari kalau orang kena musibah pahalanya besar, minta diberi ujian, jangan. Sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah keselamatan, kesehatan. Selamat, tidak bertemu musuh, tidak tertimpa musibah ini itu. Wa idza laqitumu fasbiru, tapi kalau kalian menjumpainya, sabarlah. Dan disebutkan oleh Syekh, wa dzalika liman ma'a min al-iman. Ya, mereka bisa teguh ya, ahlul iman mereka itu karena keimanan yang ada pada mereka. Itu apa yang disebutkan Syekh terkait dengan tafsir ayat ke-11. Adapun di ayat ke-12 Allah berfirman, wa atiullah wa atiur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Taatilah Allah dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya tanggungan terhadap Rasul kami hanyalah menyampaikan al-balagul mubin, penyampaian yang nyata. Disebutkan, dinukil dari Az-Zuhri, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala Az-Zuhri minallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina taslim. Tiga kalimat Az-Zuhri menyebut, minallah risalah, dari Allah risalah, kerasulan, mau dikasih siapa ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah dari Allah, isinya apa, perintahnya apa, larangannya apa, bentuknya seperti apa, bagaimana penerapannya, mau turun di mana, mana dulu ayatnya, berapa ayat lengkapnya, kapan berhenti dan tertutup kerasulan, itu semua Allah SWT semata-mata ya. Makanya Allah ingatkan Nabi kita Muhammad SAW, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Engkau sebelum ini Muhammad tidak tahu apa itu alkitab, apa itu al iman, tetapi itulah cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa, hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Nabi jelas-jelas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka risalah betul-betul dari Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa 'ala rasul al-balagh. Kewajiban Rasulullah sallallahu menyampaikan. Dan beliau bukan hanya sebatas menyampaikan. Beliau juga terkena kewajibannya. Beliau juga melaksanakannya. Beliau orang yang pertama menerapkannya, ya menjalankannya. Tetapi Rasulullah sallallahu berkewajiban menyampaikan. Sebagian sahabat masuk Islam, Nabi sarankan untuk sembunyikan keislamanmu, nggak usah diperlihatkan, karena Nabi khawatir saat itu Islam masih lemah, musyrikin masih menguasai di Mekah, kalau ketahuan ada orang masuk Islam mau disiksa di ini itu, Nabi kasihan dengan para sahabat, mereka pun taklim di Darun Nadwah malam-malam naik kaki bukit sofa itu, tapi Nabi tetap terus menyampaikan dengan berbagai resiko. Nabi tetap menyampaikan. Wa ala rasulil balad, wa alaina taslim. Dan tugas kita adalah menerima. Itu Az-Zuhri menyatakan demikian. Menerima. Itu sudah ketetapan dari Allah, sudah disampaikan Rasulullah SAW, hujjah. Kita menerima. Maka disebutkan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, cukup kalian mengikuti apa yang sudah ada. Lengkap sudah aturan agama kita. Wa la tabtadi'u, tidak perlu kalian membuat ide-ide, bikin ajaran baru, ini ibadah ritual baru, tidak perlu. Wa la tabtadi'u faqad kufitum, kalian telah dicukupkan. Tinggal melihat, tinggal mengkaji apa yang sudah ada, semuanya sudah lengkap. Allah siapkan. Allah hasung fahal min mudzakir. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk jadi peringatan. Adakah orang yang mau mengingat? Jadi masalahnya cuma itu. Maka kaum muslim tidak perlu bingung, bimbang, ini bagaimana ya? Kita harus seperti apa? Bagaimana? Sudah ada. Cari berarti apa yang sudah ada di peninggalan salafun salih, sudah ada. Jangan sampai seperti pepatah syair Arab yang disebut kal'iri ya, yaqtuduz dhama wal ma'u fawqa dhuhurihi mahmulu. Ya, seperti unta kafilah ya, dia membawa bekal termasuk air ke sana kemari dan dia kehausan mencari air ke sana kemari. Jika dia hanya membawa air ke sana kemari, sementara air ada di punggungnya, dia bawa kemana-mana. Artinya bersama kaum muslimin ada sebab izzah, ada sebab kejayaan, ada sebab kemuliaan. Tidak perlu dia mencari kemana-mana, kesana kemari. Bukankah Allah contohkan banyak sekali. Dulu peradaban Arab sangat jauh kekuatannya, personelnya, dan peradabannya berbagai macam dari Romawi dan Persia. Tapi ketika mereka memegang agama ini dengan benar, mereka amalkan, maka Allah berikan sekian banyak, Allah bukakan kepada mereka sekian banyak hal. Kembali dengan itu, intansurullah yang surkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Dan disebutkan di sini ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Disebutkan Ibnu Katsir, amara bi taatillah wa rasulih, yaitu Allah merintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya fi masyara, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Wa fa'ala ma bi amara, mengerjakan apa yang diperintah. Wa tarku ma anhu naha, meninggalkan apa yang dilarang. Wa zajar. Adapun fa in tawallaitum, yakni jika kalian berpaling, maka Rasulullah SAW itu hanya bertugas menyampaikan. Syekh Sa'di mengatakan timtithali amrihi ma wastinabi nahyihi ma, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya. Fa inna ta'atallah wa ta'ata rasulihi madarus sa'adah wa unwanul falah. Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya adalah poros, sumber, kunci kebahagiaan dan tanda kesuksesan. Itu yang disebutkan. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, ai kata Syekh Sa'di, an ta'atillah wa ta'ati rasulih, berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya. Fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin, ai yuballighukum ma ursila bihi ilaikum balagan bayyinan wadhiha. Rasul hanya menyampaikan kepada kalian dengan penjelasan yang fasih, yang sejelas-jelasnya. Fataqumu alaikum bil hujjah, sehingga tegak hujjah atas kalian. Falaisa biyadihi min hidayatikum, tapi hidayah taufik bukan di tangan beliau. Wala min hisabikum syai', dan tidak bisa menanggung hisab perhitungan amal kalian sedikit pun, meskipun orang terdekatnya, tidak bisa. Wa innama yuhasibukum 'alal qiyam bi ta'atillah wa ta'ati rasulihi aw adamu dzalik, yang akan jadi penentuan hisab kalian baik atau tidak adalah kalian mengerjakan taat kepada Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Alimul ghaibi wasyahadah, siapa yang menghisab kita semua? Allah alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala macam hal ghaib dan yang nampak, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam ya tafsirnya, beliau menyebutkan makna wa atiullah wa atiur rasul di ayat ini, ai hawwinu ala anfusikum masa'id, anggaplah enteng, anggaplah yaitu musibah yang menimpa kalian jangan dianggap besar, anggap ada yang lebih besar. Washtaghilu bi ta'atillah, dan sibukkanlah diri dengan taat kepada Allah. Itu caranya, nyelimur dengan mengerjakan aktivitas dini atau duniawi, baik itu terkait ibadah langsung keagamaan, sholat, baca Quran, zikir, ataukah itu terkait dengan duniawi aktivitas menanam ini itu, tapi ihtisab mencari itu pahala, balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bimbingan dalam syariat agama kita. Allah alhamdulillah, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari tafsir surat At-Taghabun. Kita sampai di ayat ke-12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.